بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجدنا لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسأني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم أو أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت أشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ومنها ما يتعلق بالترجمة في الجوع وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أول الأمر. ولا شك أن هذا النقص في المال أو في الطعام أو في الغذاء إذا احتسبه المسلم عند الله سبحانه وتعالى فإن ثوابه مضاعف وأجره عظيم. كما قال الله عز وجل فبشر الصابرين. ويثاب على الصبر وعلى الاحتساب وما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، يثاب على ذلك كله. وليس في الحديث وكذلك ما مر من أحاديث قبله دلالة على طلب الجوع قصدا أو طلب الفقر قصدا ونحو ذلك، وإنما فيه صبر الإنسان واحتسابه وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى وعدم جعل همه منصرفا إلى الدنيا ومتجها إلى طلبها منصرفا عن الآخرة. وفي الحديث اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحرصه على تفقد أحوالهم وسد حاجتهم ومساعدة فقرائهم، وها نحن نرى في هذا الحديث كيف أنه عليه الصلاة والسلام قدمهم على نفسه، فهذا اللبن الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام قدمهم واحدا واحدا على نفسه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، والفضلة هو الذي يتبقى من آخر الشراب أو آخر الطعام، فشرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، شرب وحمد الله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصاب بعضهم ما أصابه من الشدة والفقر والحاجة، وهذا أيضا يستفاد منه أن الفقر ليس عيبا في إيمان الإنسان ودينه، بل قد يكون الناس شديد الفقر ومع شدة فقره يعد أو يكون من أعظم عباد الله وأفضلهم مكانة، فالفقر ليس عيبا في إيمان الإنسان. وفي الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي من مكانته العظيمة ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita masih akan membahas bab tentang keutamaan lapar dan hidup yang susah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam bab ini berbagai hadis. Sebagian telah kita bahas bersama dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-12, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, kadang-kadang saya terlentang dengan memegang bagian hati saya, di atas tanah karena lapar. Dan kadang-kadang saya mengikatkan batu di atas perut saya karena lapar. Dan suatu ketika saya telah duduk di jalan orang-orang yang sedang keluar, maka Nabi Muhammad SAW melewati saya dan tersenyum ketika melihat saya. Beliau tahu apa yang tersirat di wajah saya dan apa yang sedang saya rasakan saat itu. Maka beliau berkata, wahai Abu Hir, maksudnya panggilan untuk Abu Hurairah, wahai Abu Hir, Maka saya berkata, labbaik wahai Rasulullah. Beliau berkata, ikuti saya. Maka beliau pun berjalan dan saya mengikuti beliau. Maka beliau masuk ke sebuah rumah dan meminta izin. Maka beliau masuk ke rumah beliau dan minta izin. Maka saya pun diizinkan untuk masuk. Maka saya masuk. Maka beliau mendapatkan susu di rumah yang terletak di yang diletakkan di sebuah mangkuk. Maka beliau berkata, dari mana susu ini? Maka keluarga beliau mengatakan, fulan atau fulanah menghadiahkannya untuk Anda, yaitu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, Abu Hurairah, Abahir, saya kembali berkata, labbaik ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pergilah ke Ahlus Suffah. Ini adalah sekelompok orang-orang yang fakir dan papa di kalangan para sahabat dan tinggal di dalam Masjid Nabawi. Beliau berkata, panggillah mereka. Pergilah ke Ahlus Suffah dan panggillah mereka. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Ahlus Suffah ini adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta. Juga mereka tidak punya siapapun yang bisa menampung dan membantu mereka. Maka jika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sedekah, ada orang yang membayarkan sedekah, maka beliau mengirimkan sedekah ini kepada Ahlus Suffah. Dan beliau tidak memakan sedikit pun dari sedekah yang datang ini. Adapun jika yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah hadiah, maka beliau mengirimkan hadiah ini juga kepada Ahlus Suffah dan beliau ikut menikmati sebagian dari hadiah ini. Dan mengajak yang lain, Ahlus Suffah, untuk menikmatinya juga. Maka hal itu, maksudnya perintah Nabi Muhammad SAW untuk memanggil Ahlus Suffah ini, membuat saya tidak senang. Maka saya mengatakan, apa yang bisa kita lakukan dengan susu sedikit ini bersama Ahlus Suffah? Saya lebih berhak untuk meminumnya agar saya bisa menjadi kembali kuat. Maka jika mereka datang dan saya diperintahkan untuk memberikan kepada mereka, maka saya akan memberikan kepada mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan susu yang sedikit ini? Tapi perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya itu tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita tolak. Beliau sudah memerintahkan untuk datang ke Ahlus Suffah dan memanggil mereka. Maka saya pun datang kepada mereka dan memanggil mereka. Mereka pun datang dan meminta izin dan mereka pun diberi izin untuk masuk. Mereka segera menempati tempat mereka masing-masing di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, wahai Abu Hir, saya berkata labbaik ya Rasulullah. Ambil susu ini dan berikan kepada mereka, kata beliau. Maka saya pun mengambil susu, mengambil mangkok susu, dan saya memberikan susu itu kepada mereka satu persatu, dan mereka pun minum sampai semuanya kenyang. Kemudian mangkok dikembalikan kepada saya, maka saya memberikannya kepada yang lain, dan dia pun minum sampai kenyang, dikembalikan lagi kepada saya, sehingga sampailah saya kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua yang diundang telah kenyang. Maka beliau mengambil mangkuk susu itu dan meletakkannya di tangannya. Kemudian beliau melihat kepada saya dan tersenyum. Beliau berkata, Abu Hir, saya mengatakan labbaik ya Rasulullah. Beliau mengatakan lagi, tinggal saya dan kamu. Saya katakan, benar wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, duduklah dan minumlah. Duduk dan minumlah. Maka saya duduk dan minum. Beliau mengatakan, minum lagi. Saya pun minum. Kemudian beliau terus mengatakan, minum lagi, sampai saya mengatakan, tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada lagi tempat untuk minum susu. Maka beliau mengatakan, perlihatkan kepada saya susu itu. Maka saya pun memberikan kepada beliau mangkoknya. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mengucapkan basmalah dan meminum susu yang tersisa. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengandung banyak faedah. Di antaranya ada yang berhubungan dengan bab kita sekarang. Yaitu keutamaan lapar dan apa yang dialami oleh para sahabat berupa kekurangan dari sisi dunia di awal-awal dakwah Islam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mau sabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan barang siapa yang sabar dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan pahalanya semuanya. Kemudian hadis ini dan yang sebelumnya sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari rasa lapar dengan sengaja atau untuk menjadi miskin dengan sengaja-sengaja menjadi miskin. Tapi hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaklah seseorang jika dihadapkan pada ujian-ujian ini yaitu rasa lapar dan kemiskinan, hendaklah orang mau sabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih berharap terhadap apa yang Allah sediakan di akhirat sana. Hendaklah kita tidak menjadikan tujuan utama kita adalah dunia sehingga sampai membuat kita berpaling dari akhirat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan bagaimana beliau mengikuti perkembangan mereka, ya, mengkontrol keadaan mereka dan membantu orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Kita lihat di hadis ini beliau mendahulukan mereka di atas pribadi beliau sendiri. Lihat bagaimana beliau memberikan susu ini satu persatu kepada para sahabat yang datang, kepada Ahlus Suffah yang datang untuk meminum susu yang telah dihadiahkan itu. Kemudian beliau menjadi orang yang terakhir minum. Sehingga yang beliau minum adalah yang tersisa. Setelah sebelum itu beliau mengucapkan hamdalah dan mengucapkan basmalah. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemiskinan itu bukanlah aib. Kemiskinan itu bukan aib pada iman seseorang. Tidak mempengaruhi iman seseorang. Bahkan orang yang fakir atau yang lebih fakir dari kita bisa jadi menjadi orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dia cintai sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya betapa banyak orang yang lusuh dan berdebu yang ditolak saat ingin masuki pintu sebuah rumah namun jika mereka bersumpah di sisi Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjawab sumpah mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى عن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري. وهذا فيه شدة الجوع والفقر الذي حصل لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقابلوا ذلك بالتعفف والصبر والاحتساب حرصا على تتميم هجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحفظا لدينهم واهتماما به وثباتا عليه بخلاف حال من تكون عبادته لله سبحانه وتعالى على حرف فإن أصابه خير من مال وجاه ونحو ذلك اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله فخسر الدنيا والآخرة. Ya, kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang ke-13 dalam bab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku telah melihat diriku dan sungguh aku telah jatuh di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara rumah Aisyah. Saya jatuh pingsan. Maka datanglah orang-orang dan meletakkan kakinya di atas pundak saya atau di atas leher saya, karena dia menyangka bahwasanya saya sedang gila. Saya tidak sedang gila, tapi saya sedang kelaparan." Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rasa lapar dan kemiskinan yang dialami oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menghadapi keadaan tersebut dengan menjaga kehormatan mereka, menjaga diri untuk tidak meminta-minta, juga mereka sabar dan ihtisab mengharap pahala atas kesulitan ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan hijrah mereka, untuk menjaga agama mereka. Dan hal ini menunjukkan perhatian mereka kepada agama dan bagaimana mereka berusaha agar tidak sampai keluar dari agama ini meskipun mereka menghadapi ujian yang luar biasa. Berbeda dengan sebagian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga saat mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta, memperoleh kedudukan, mereka bisa bertahan di atas agama ini. Sementara saat mereka dihadapkan pada fitnah, pada cobaan, pada kesulitan, mereka berbalik arah dan keluar dari agama Islam, sehingga mereka akhirnya mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Thumma awrada rahimahullah haditha Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi fi 30 sa'an min sha'ir, muttafaqun alayh. والدرع ما يلبس في الحرب وهو يصنع من الحديد، ومعنى مرهونة أي محبوسة بسبب الدين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من يهودي تاجر يبيع الطعام، أخذ منه 30 صاعا من شعير وترك عنده درعة رهن حتى إذا وفاه المال يأخذ الدرع. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة أي محبوسة عند يهودي بدين. وهذا فيه ما دلت عليه الأحاديث قبله، زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وعدم استكثاره منها وعدم انشغاله بحطامها الزائل الفاني صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أحب لا تته الدنيا وهي راغمة، ولكنه اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث دلالة على جواز التعامل مع الكافر بيعا وشراء ورهنا ونحو ذلك من المعاملات المالية. Ya, kemudian hadis yang ke-14 adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan baju perang beliau menjadi jaminan untuk seorang Yahudi karena beliau membeli 30 sa' gandum. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dijadikannya baju perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan. Marhunah dalam hadis artinya adalah dijadikan jaminan karena beliau berhutang. Jadi beliau membeli 30 sa' gandum dari seorang pedagang Yahudi dan karena beliau tidak memiliki uang untuk menebus gandum tersebut, maka beliau harus memberikan jaminan berupa baju perang beliau. Dan baju perang beliau ini masih bertahan di tangan orang Yahudi tersebut sampai beliau meninggal, karena tidak bisa ditebus. Ya, hal ini menunjukkan zuhudnya Nabi Muhammad SAW terhadap dunia, dan bagaimana beliau tidak menyibukkan diri dengan serpihan-serpihan dunia yang fana. Padahal kalau seandainya beliau mau, niscaya dunia akan datang kepada beliau. Mau tidak mau, dunia akan datang kepada beliau. Tapi Nabi Muhammad SAW telah memilih untuk menjadi orang yang biasa, menjadi seorang hamba yang nabi, bukan seorang raja yang nabi. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bolehnya berjual beli, ya, bertransaksi bisnis, ya, dengan orang yang kafir, dengan orang yang kafir, baik berupa baik dengan jual beli maupun muamalah yang lain. Thumma أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات رواه البخاري. والإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وهذا كسابقه أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر آل بيته على ضيق العيش وقناعتهم باليسير مما يسد الحاجة. وقد كانت أبياته عليه الصلاة والسلام تسعة أبيات، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، صاع أي من طعام، وقوله لآل محمد أي أهله، وكانوا تسعة أبيات. فهذا فيه صبره وصبر أهله عليه الصلاة والسلام على ضيق ذات اليد أو ضيق العيش. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم بيت على الله في هذه الدنيا، أكرم بيت على الله سبحانه وتعالى هو بيت النبي، وهو خير بيت، ونبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين، ويصبح ويمسي ما في بيته ما يأكلون وليس فيه ما يطعمون. فهذا كله مما يبين هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن المقياس في هذه الدنيا ليس بكثرة المال أو قلته أو نحو ذلك، وإنما بالطاعة لله عز وجل وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. حديث yang ke-15 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminkan baju perang beliau dengan gandum. Dan saya telah berjalan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa roti gandum dan ihalah sanikhah, yaitu gajih atau lemak yang dilelehkan dan sudah berubah baunya. Dan saya mendengar beliau berkata, hari ini keluarga Muhammad tidak punya satu sok pun makanan di pagi maupun di sore hari, dan mereka semuanya tinggal di 9 rumah. Semuanya adalah 9 keluarga. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau terhadap kehidupan yang susah, dan bagaimana mereka qanaah, ya, mencukupkan diri dengan yang sedikit saja dari dunia ini. Keluarga Nabi Muhammad SAW itu semuanya 9 keluarga yang tinggal di 9 rumah. Dan pada hari itu mereka semuanya tidak memiliki satu sok pun makanan. Yang ini menjelaskan kepada kita tentang kesabaran mereka dalam menghadapi kehidupan yang susah. Padahal rumah-rumah ini dan keluarga Nabi Muhammad SAW ini adalah keluarga yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah sebaik-baik manusia dan pemimpin anak Adam semuanya. Tapi beliau dan keluarga beliau tidak memiliki satu sok pun makanan di pagi dan sore hari. Dan ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang remehnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya yang dijadikan timbangan atau parameter dalam menilai seseorang bukanlah kaya dan miskinnya orang itu, tapi yang dijadikan standar dan parameter serta timbangan adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadahnya dan bagaimana dia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada rahimahullah taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري وهذا فيه الدلالة على قلة يد بعض الصحابة وخاصة أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين عرفنا أن أهل الصفة كما جاء في الحديث الماضي أنهم أضياف الإسلام أنهم أضياف الإسلام ممن ليس لهم بيت أو أهل يأوون إليهم ويكونون عندهم كما مر معنا ذلك وفيه صبر هؤلاء على الفقر وقلة ذات اليد احتسابا وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى ففازوا بهذا الصبر فوزا عظيما ونالوا من خير الدنيا والآخرة بما من الله سبحانه وتعالى عليهم ويسر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين حديث yang ke-16 diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata sungguh aku telah melihat 70 orang dari ahlu suffah ya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki pakaian untuk menutupi bagian atas tubuh mereka. Mereka hanya memakai sarung atau kisa dan mereka mengikatkan sarung atau kain mereka itu di leher mereka dan di antara mereka ada yang kainnya sampai ke sak ya sampai ke dua mata kaki dan ada di antara mereka yang di antara mereka ada yang kainnya sampai ke kaki mereka ya ke bagian kaki mereka atau sak dan di antara mereka ada yang sampai ke mata kaki mereka maka mereka mengumpulkannya dengan kedua tangannya karena khawatir aurat mereka terlihat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedikitnya harta para sahabat, khususnya para ahli suffah. Dan mereka adalah tamu-tamu Islam yang tidak memiliki rumah dan keluarga yang bisa menampung mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesabaran para sahabat ini dalam menghadapi kemiskinan dan sedikitnya harta demi mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, demi mengejar apa yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka mereka pun bisa memenangkan apa yang mereka cari itu dengan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه من ليث رواه البخاري. والأدم هو الجلد والليث يستخرج من جذوع النخل وليس هو باللين وإنما هو خشن. فكان هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينام عليه، وهذا فيه تواضعه وزهده وإعراضه عن متاع الدنيا مع عظيم رضاه وتسليمه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان إمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم. Ya, kemudian yang ke-17 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit dan isinya adalah serat. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sederhananya peralatan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kasur beliau terbuat dari udm, ya. Udmun itu artinya adalah kulit. Dan itu bukanlah jenis kasur yang lembut dan halus pada zaman itu. Jadi dia adalah jenis kasur yang kasar, yang diisi dengan lif, yaitu serat. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang kesederhanaan Nabi Muhammad SAW dan keridhaan beliau terhadap rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau adalah imamnya orang-orang yang zuhud, imamnya orang-orang yang qanaah, ya, dan puas dengan sedikit dari dunia ini. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه رواه مسلم. والقلانس هو ما يلبس على الرأس، والسباخ جمع سبخة وهي الأرض التي لا تنبت. وهذا الحديث فيه الحالة التي كان عليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويروي ابن عمر أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عن سعد بن عبادة. وتأمل ما في السؤال من اللطف العظيم، قال كيف أخي سعد بن عبادة، يطمئن على حال أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم ويتفقد شؤونهم ويسأل عن مريضهم ويعوده ويزوره في مكانه برفقة أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال لمن حوله من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، قاموا أجمعين، ويقول نحن 14. ثم ذكر ما كانت عليه حال من الفقر، ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، لمشي في تلك السباخ مرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتموا تلك العيادة لسعد بن عبادة رضي الله عنه وعن الصحب الكرام. Hadis yang ke-18 diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba datang seorang pria dari kalangan Ansar. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai saudaraku Ansar, bagaimana keadaan saudara saya Sa'ad bin Ubadah?" Maka orang itu menjawab, "Baik." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa yang ingin menjenguk Sa'ad bin Ubadah?" Maka beliau bangun. Beliau bertanya sebelumnya, "Siapa ya di antara kalian yang mau menjenguk Sa'ad bin Ubadah?" Maka beliau pun bangkit dan kami pun bangkit bersama beliau. Dan kami saat itu berjumlah belasan orang. Kami tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu atau khuf, juga tidak memakai peci atau gamis. Kami berjalan di tanah yang gersang itu sampai tiba di rumah Sa'ad bin Ubadah. Maka kaum Sa'ad, ya, kerabat Sa'ad bin Ubadah segera mundur dari sekitar tempat duduk atau tempat tidurnya Sa'ad, sehingga memberikan kesempatan untuk Rasulullah SAW mendekat, juga para sahabat beliau yang berkunjung bersama beliau. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para sahabat itu dahulu sangat kekurangan. Mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak memiliki kelebihan dalam harta. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya suatu ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba-tiba datang seorang pria dari kalangan Ansar. Ya, kemudian pria ini memberikan salam kepada beliau dan segera berpaling pergi. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada beliau dengan mengatakan, "Wahai saudaraku Ansar, bagaimana keadaan saudara saya Sa'ad bin Ubadah?" Lihatlah bagaimana lembutnya Rasulullah SAW ketika bertanya. Bagaimana beliau memperhatikan keadaan para sahabat beliau. Mengontrol kondisi mereka. Bertanya kalau ada yang sakit. Dan menjenguk jika memang ada yang sakit. Kemudian dijelaskan bahwasanya beliau mengajak para sahabat yang lain untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Maka mereka berangkat dengan jumlah sekitar belasan orang. Dan dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya tidak ada seorang pun di antara mereka yang memakai sandal, tidak punya sepatu, mereka juga tidak punya peci atau gamis. Ya, kemudian mereka bersama-sama datang menuju rumah Sa'ad bin Ubadah. Thumma awrada rahimahullah haditha Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خيرية الصحابة ومكانتهم وفضلهم، وأنهم خير قرن، وأنهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال خيركم أي خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قرني أي القرن الذين بعث فيهم وهم الصحابة ثم يليهم التابعون ويلي التابعين من تبعهم فخيركم قرني أي أفضلكم قرني أي القرن الذي بعثت فيهم وعلامتهم الاستمساك بخصال الإيمان وصدق الإيمان وحسن الإقبال على الله وترك الترفه في الدنيا والانشغال بها والحرص على المآكل والمشارب والإكثار منها مما يؤدي إلى استمن ولهذا من جاء بعدهم وهم الذين يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون من العلامات التي تظهر عليهم السمن السمن أي في الأبدان وهذا السمن سبب الإقبال على الدنيا مطعما ومشربا وترفها فمما يترتب عليه هذا السمن المشار إليه في قوله ويظهر فيهم السمن. Selanjutnya hadis yang ke-19 dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda sebaik-baik kalian adalah abadku kemudian yang setelah mereka kemudian yang setelah mereka lagi. Imran bin Al-Husain berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebutkan dua atau tiga setelah para sahabat. Dua masa atau tiga masa setelah para sahabat. Kemudian setelah mereka akan ada orang-orang yang bersaksi tapi mereka tidak layak untuk dimintai bersaksi. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar dan tidak memenuhi nazar mereka. Dan tampak pada mereka sifat gemuk. Tampak pada mereka kegemukan. Hadis Imran bin Al-Husain ini, di dalamnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Tentang kedudukan mereka. Dan bahwasanya mereka adalah orang yang terbaik di umat ini. Mereka adalah generasi terbaik di umat ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu abad di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Maksudnya adalah para sahabat. Kemudian yang terbaik setelah mereka adalah para tabi'un. Kemudian yang setelah mereka adalah para tabi'ut tabi'in. Sifat mereka, orang-orang yang terbaik ini adalah mereka berpegang teguh kepada sifat-sifat iman, kesungguhan iman, dan mereka meninggalkan kesibukan terhadap dunia. Mereka tidak menyibukkan diri dengan dunia, ya, dengan makanan dan minuman berlebihan di dalamnya yang akan membuat mereka gemuk. Mereka tinggalkan itu semuanya. Adapun orang-orang yang setelah mereka, maka di antara tanda-tanda mereka adalah mereka bersaksi tapi tidak pantas untuk dimintai bersaksi. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar tapi tidak mau memenuhi nazar tersebut. Dan disebutkan bahwasanya di antara tanda mereka juga adalah tampak kegemukan pada kalangan mereka. Dan gemuk yang banyak kelihatan di masa-masa akhir ini sebabnya adalah karena mereka menyibukkan diri dengan dunia berlebihan dalam makan minum dan yang lain. ثم أورد حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه موعظة ونصيحة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، والفضل هو الزائد عن حاجتك مما يوجد عندك ولست محتاجا إليه، فكونك تنفقه هذا خير لك، لأنه سيكون أجرا وثوابا لك عند الله، وبدل أن يكون عندك لا تستفيد منه تقدمه إلى شخص هو محتاج إليه يستفيد منه، فيكون لك ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. وأن تمسكه شر لك، لأن إمساكه تضييق على نفسك ببقائه عندك وأنت غير محتاج إليه، وأيضا هو من الشح الذي هو شر على الإنسان. قال ولا تلام على كفاف، يعني لا تلحقك لائمة على كفاف، والكفاف هو قلة ذات اليد، وما سيأتي في الحديث الذي بعده ما يبين ذلك. وابدأ بمن تعول في نفقتك وعطائك وبذلك، ابدأ بمن تعول أي من تلزمك نفقتهم من زوجة وولد ونحوهم. والحديث فيه الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأيضا فيه الحث على التوسط، وأن الإنسان يكتفي بما يسد حاجته بلا إسراف ولا تقتير، وأن أفضل الصدقة ما كانت على الأقربين. ابدأ بمن تعول كما جاء في الحديث. Ya, hadis yang ke-20 dalam bab ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, sungguh jika engkau menafkahkan harta yang berlebih, itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau menahan harta yang berlebih itu, itu akan menjadi keburukan bagimu. Dan engkau tidak dicela karena hidup pas-pasan, dan mulailah dalam menafkahi dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis ini adalah nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk menafkahkan harta yang berlebih yang kita miliki, untuk menafkahkan kelebihan harta yang ada di rumah kita. Beliau mengatakan, sungguh kalau engkau mengeluarkan harta yang berlebih, itu lebih baik bagimu. Lebih baik karena di belakang itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan daripada harta tersebut tidak terpakai di rumah, tidak kita manfaatkan, biarkan orang lain memanfaatkannya. Adapun kalau kita menahannya di rumah, tidak menafkahkannya, tidak menyedekahkannya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan itu lebih buruk bagimu. Itu akan menjadi keburukan bagimu karena dia akan membuat kita sempit. Rumah kita menjadi sempit. Karena harta tersebut bertahan padahal kita tidak membutuhkannya. Dan itu menunjukkan kikir atau pelitnya kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya seseorang tidak tercela karena hidup pas-pasan. Dan hendaklah bagi siapa yang ingin bersedekah atau memberikan nafkah, hendaklah dia memulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan dia, seperti istri dan anak-anak. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menyedekahkan kelebihan harta, kemudian juga keutamaan berbuat tengah-tengah, ya, tawassut, ya, tidak berlebihan. Jadi kita mengumpulkan dari dunia ini apa-apa yang sekedar mencukupi kebutuhan kita saja. Yang selebihnya lebih baik kita sedekahkan kepada orang lain. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sedekah dari orang-orang terdekat dahulu sebelum yang lain. Wa la yazalu fi al-bab baqiyatu ahadith nastakmiluha bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala fi al-liqa al-qadim, wa nasallahu 'azza wa jalla لنا أجمعين العون والتوفيق لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Ya, barangkali untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian, dan insyaallah hadis-hadis yang tersisa kita akan selesaikan pembahasannya di waktu yang akan datang. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan pertolongan dan taufik untuk segala kebaikan, dan sungguh Dialah yang Maha mendengar, Maha dekat dan menjawab doa-doa kita. Jazakallah khair ya Fadil Syekh dan Al-Ustaz Anas. Subhanallah, di atas terjemahan yang disampaikan, kami berikan kesempatan bagi para pendengar, masih ada waktu yang tersisa sekitar 8 menit untuk kami ajukan pertanyaan dari pendengar yang pertama, Bapak Budin di Bekasi. Silakan Bapak. Tanya ya. Baik. Ya. Keadaannya begini. Saya sangat terjepit, sangat susah. Terus saya sama tetangga kayaknya bertolak belakang gitu. Iya. Kemudian, Pak? Kemudian, bagaimana cara mengikatinya? Baik. Iya. Itu saja, Pak? Iya. Ya, barakallah. Baik, jazakallah khair, Pak Rudin. Bisa. Baik, silakan. Bisa. Diulangi kembali, Pak? Baik, pertanyaan dari yang pertama dari Bapak Rudin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan saya sangat sulit dan begitu terjepit dalam sisi ekonomi, dan di sisi lain saya juga bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat di sekitar saya. Bagaimanakah menyikapi hal ini? Mohon nasihat dan solusinya. Jazakallah khair. على كل هذا الأخ السائل لعل في ما سمعه من الأبواب ما يفيده بإذن الله سبحانه وتعالى وينفعه، وهذه أحاديث صحاح واضحة المعاني، والصحابة أصابهم ما أصابهم أو أصاب من أصاب منهم ما أصابهم من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد، فتلقوا ذلك بالصبر والاحتساب. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيتلقى المسلم ذلك بالصبر والاحتساب. وأما قوله في سؤاله أن عنده اعتقاد يخالف ما حوله، هذا غير واضح. وإن كان يقصد أن عنده اعتقادات خاطئة واعتقادات محرمة فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الاعتقادات، وإذا كان من حوله أغنياء وهو الفقير بينهم فيسأل الذي رزقهم أن يرزقه ويستعين بالله ويبذل الأسباب، والمهم أن يحيا مطيعا لله ممتثلا أمره مجتنبا ما يسخطه عز وجل. Yang pertama dari Bapak Rudin tentang kesulitan ekonomi dan masyarakat yang bertolak belakang dengan kondisi atau keadaannya, dijawab oleh Syekh bahwasanya hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah kita bahas dalam bab ini dan sudah kita dengarkan dan kita bahas bersama itu cukup untuk menjadi penerang jalan kita dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Hadis-hadis ini sangat jelas, dan silahkan dibaca lagi dan lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi ujian yang sebagian dari kita menghadapinya sekarang. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih susah daripada kita. Tapi ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, dalam sebuah ayat Allah taala berfirman yang artinya, dan niscaya kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kemudian dari rasa lapar serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi inilah senjata kita. Kita menghadapinya dengan kesabaran. Adapun pertanyaan yang kedua, ya, itu kurang jelas sebenarnya bagi saya dan juga bagi Syekh. Jadi kalau yang dimaksud adalah bahwasanya masyarakat bertolak belakang, ya, dan mereka adalah yang menyelisihi sunnah, ya, yang menyelisihi akidah yang benar, maka kita harus bersabar dan mencoba mendakwahi mereka semampu kita. Adapun kalau sebaliknya, mereka yang baik dan kita yang menyelisihi mereka dalam akidah yang benar, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti masyarakat yang lebih baik daripada kita. Ya, adapun kalau yang dimaksud adalah bertolak belakang dalam arti mereka adalah orang-orang yang sangat kaya sementara kita sangat miskin, maka sudah jelas tadi bagaimana para sahabat dahulu banyak yang lebih susah daripada kita, namun mereka bisa bersabar, dan hendaklah kita bersabar seperti mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah, yang penting jangan sampai kita karena kemiskinan kita lantas menempuh jalur-jalur yang tidak benar, menyempuh jalan-jalan mencari harta yang tidak benar. Dan yang lebih penting dari kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah akhirat, dan dunia itu adalah nomor sekian. Jazakallah khair ya Syekh, wa hadza soal akhir, narji min fadilatikum al-khitam. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا والإخوة المستمعين لكل خير، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Di akhir kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu yang diberikan kepada kita. Juga semoga ilmu ini menjadi hujah untuk kita, bukan hujah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. Sungguh Dialah yang Maha mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dialah yang layak untuk kita harapkan, dan cukuplah Dia bagi kita, dan Dialah tempat bersandar yang paling baik. Wallahu alam. Dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semua.